إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita Syekh Sadhan mengatakan qadhiyatan muhimmatan li talibul ilm ada dua perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ada dua hal penting yang mestinya menjadi catatan penting bagi seorang penuntut ilmu dalam dia belajar. Al-qadhiyatul ula, permasalahan yang pertama, al-awlawiyat fit talab, prioritas di dalam belajar. Makna awlawiyat, ikhwan, kita fahami bahwasanya umur manusia terbatas. Kesempatan dan waktu yang dimiliki oleh seorang anak manusia terbatas. Sedangkan keinginan, harapan yang dicita-citakan, yang dikehendaki itu sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan hal ini. Beliau suatu ketika pernah menggaris atau membuat sebuah kotak. Kotak persegi panjang. Kemudian beliau menggaris di tengahnya satu garis. Tembus menembus garis batas kotak tersebut. Jadi ada garis kotak, di tengahnya ada garis memanjang nembus batas kotak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, kotak ini adalah keterbatasan manusia. Manusia dibatasi oleh umur, manusia dibatasi oleh waktu, manusia dibatasi oleh kesehatan, manusia dibatasi oleh kesempatan, dan semua batasan-batasan yang lain. Sedangkan garis yang tengah ini adalah angan-angan dan harapan. Yang mana hal itu menunjukkan bahwasanya cita-cita, harapan, keinginan seorang itu selalu melebihi waktu yang dimiliki. Atau menginginkan, semua di antara kita menginginkan jadi seorang penghafal Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, gitu ya. Menginginkan menjadi seorang faqih kayak Syekhul Islam, menginginkan jadi seorang ahli nahwu kayak Ibnu Hisham, dan yang lainnya, itu keinginan. Tapi, akankah waktu yang kita miliki itu mendukung kita dan kesempatan yang kita miliki mendukung kita untuk mengejar semua yang kita inginkan tersebut. Padahal terkadang kita mulai belajar pun sudah tua. Kita mulai kenal ilmu syar'i pun sudah berumur. Sehingga perlu yang namanya al-awlawiyat. Skala prioritas. Mana yang paling penting dari semua yang penting untuk kita kedepankan. Mana yang paling utama dari semua yang utama. Dan mana yang paling baik dari semua yang baik. Untuk kita ambil yang terbaik. Meskipun harus meninggalkan yang kurang. Atau yang baik juga. Tapi kurang lebih baiknya. Karena kaidah dalam agama kita mendukung hal ini. Kaidah dalam agama kita ya ikhwan mendukung hal ini. Yaitu tentang kaidah masalih. Apabila ada dua maslahat yang benturan, tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Maka kerjakanlah maslahat yang paling besar, meskipun harus meninggalkan maslahat yang ini lebih kecil daripada maslahat yang sebelumnya. Ini berlaku umum, baik dalam masalah belajar, dan itu adalah pembahasan kita, maupun dalam masalah dakwah, maupun dalam masalah melakukan amal kebajikan, maupun dalam masalah-masalah yang lain. Beliau mengatakan, la syak, tidak ragu-ragu, anna himmata talibil ilmi matlubah, bahwasanya semangat seorang penuntut ilmu itu dituntut. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk punya semangat. Seandainya tidak punya semangat, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Lakinnaha qad ya'tariha khawrun wa naqsun. Namun terkadang semangat itu diselingi, dikotori oleh kekurangan dan kelemahan. Balqat tamut, bahkan terkadang semangat itu akan mati, kan hilang. Idza sara sahibuha fi masarin ghairi sahih. Apabila pemiliknya, pemilik semangat tadi, orang yang semangat tadi berjalan pada jalan yang tidak benar. Fa idza arafa at-tariqa laha. Dan apabila orang itu mengetahui jalan bagaimana menyalurkan semangatnya. Wa arafa kaifa yaquduha. Dan dia tahu bagaimana mengendalikan semangatnya. Fa innahu sayahsudu thimaran katsira. Maka dia akan memperoleh buah yang sangat banyak. Wa ba'dut talabati yukhti'u. Sebagian menuntut ilmu itu yukhti. Salah. Fayuhammilu nafsahu ma la tutik. Lalu dia membebani dirinya pada apa yang dia tidak mampu. Fayuhawilu an yaswila ila natijatin kabiratin fi muddatin qasirah. Dia menginginkan untuk sampai pada hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Fa idza lam tatahaqqaq takunu ladaihi atharun aksiyah. Apabila tidak dapat tercapai, maka akan berbalik, akan menjadi, akan ada pengaruh kebalikan. Fi masari talabihi lil ilm, dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Manusia ya akhwan sangat dikendalikan oleh kondisi. Kalau kita melihat ada anak yang dari umur TK sudah mulai kenal kajian, ya anak-anak kita, adik-adik kita, maka mengarahkan untuk mereka bagaimana mereka belajar berbeda kalau kenal kajian pasca sarjana. Setelah lulus kuliah baru kenal ngaji, itu jelas berbeda. Skala prioritas beda. Kalau anak kecil, kita akan katakan belajarlah sebagaimana yang dikatakan atau yang disampaikan oleh para ulama dahulu. Apa itu? Dimulai dari menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, kemudian menghafal nusus hadis Arba'in Nawawi. Kemudian baru naik pada tingkatan ini, tingkatan ini, tingkatan itu. Adapun kalau kita qadarullah, Allah memberikan hidayah kepada seorang bapak-bapak umur 40 tahun atau umur 45 tahun, dia yani mulai sadar pentingnya ilmu agama, kemudian dia sekarang ingin belajar, kemudian minta petunjuk kepada kita. Pak Ustaz, saya ini merasa bahwasanya selama ini saya itu gak ngerti apa-apa. Umur saya sudah 45 tahun, saya itu kepingin belajar. Bagaimana saya belajar? Hafalkan Al-Quran, Pak. Kok berkaruan ya? Bapak umur 50 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Ya mungkin sampai mati dia gak tembus hafalan Al-Quran. Akhirnya, yani, fikih gak faham, tafsir gak faham, akhlak gak faham, karena fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Maka penting yang namanya skala prioritas. Oleh karena itu, segala sesuatu perlu untuk ditinjau dari sisi kemaslahatan yang paling utama. Sebagaimana antum ya ikhwan kalau dakwah, kalau antum kajian di hadapan para bapak-bapak yang sudah sepuh itu, enggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak ribet mengenai masalah khilafiyah, fikhiyah, manhajiyah. Antum bapak-bapak kepada bapak-bapak yang sudah sepuh diomongi masalah sururi. Sururi itu panganan apa? Kan itu ya akhirnya. Umur 60 tahun ya, akhi. Umur 60 tahun kajian pada bapak-bapak semacam itu, yang dipentingkan bagaimana dia meningkatkan ibadah yang benar, menyiapkan diri menghadapi alam barzah. Tidak perlu memasuki area-area yang itu diterangkan pada mereka, kadang-kadang mereka enggak paham. Seandainya paham, ada perkara yang jauh lebih penting. Maka itu namanya skala prioritas, awwaliyat. Terkadang seorang penuntut ilmu terlalu semangatnya dalam belajar sehingga tidak bisa dikendalikan, dan itu salah. Ada salah satu ikhwah mantan gembong penjahat datang ke rumah. Dia mengatakan, Ustaz, ana tobat setahun yang lalu. Penampilannya subhanallah kayaknya seorang santri mumtaz gitu ya. Jenggotnya lebat. Jadi kemudian pakai jubah, kemudian yakni setengah betis, kemudian subhanallah penampilannya. Ternyata cerita dia tobat itu setahun yang lalu. Sebelumnya seorang gembong penjahat. Tidak ada kejahatan kecuali telah dia kerjakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada dia taubat. Di umur di atas kepala tiga. Umurnya sudah di atas kepala tiga. 30-an berapa itu anak lupa. Kemudian dia bertanya sama anak, bagaimana saya belajar? Jadi, saya katakan sama dia, bagaimana kemampuan Anda saat ini? Saya ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi, tape. Saya tanya, ya akhi, tum sudah bisa baca Al-Quran? Belum, Ustaz. Alif ba tak belum bisa. Ya Allah, alif ba tak belum bisa. Ya. Mantan menjahat ya, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi baru tepat mantan menjahat. Kekuatan hafalan Anda lemah. Dia katakan kekuatan hafalannya lemah. Taib. Berapa waktu kira-kira Anda siap untuk belajar? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Iya, sekitar 5 tahunan, Ustaz. Sekitar 5 tahunan lah gitu. Karena saya sudah kepengin nikah juga. Saya katakan, jangan. Yani belajarlah Iqra sampai bisa baca Al-Qur'an, hafalkan juz ammah, setelah itu sudah enggak usah hafalkan yang lain. Mulailah belajar yang lainnya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana ibadah-ibadah, bagaimana akhlak, bagaimana yang lainnya. Karena orang semacam itu yani sudah lewat masanya untuk membahas ilmu dari mulai yang pertama. Segala sesuatu tergantung kepada kondisi yang ada. Kita bahas di sini adalah bagaimana kita belajar saat kita umur-umur belajar, saat-saat di umur-umur antum. Beliau mengatakan walaqad wadha'a salafuna, para ulama salaf telah meletakkan ma'alim, rambu-rambu fi awwali hadha at-tariq, untuk memulai jalan dalam belajar. Man sara fi dhaw'iha aflah, barang siapa yang berjalan pada pancaran sinarnya maka dia akan beruntung. Wa amma man ista'jala syai'a qabla awanih fa innahu qad yu'aqabu bihirmanih. Adapun orang yang tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka disaya dia itu akan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satu asatidah pernah cerita sama anak, ada sebagian jamaah itu yang datang ke rumah dia. Jamaah itu minta kajian. Kelihatan bapak-bapak itu yang ya orang teman-teman ngaji, tapi anak-anak takliman, bukan anak pesantren. Yang baca kitab gak bisa. Baca kitab gundul itu gak bisa. Ditanya sama ustadznya, antum minta kajian apa? Apa jawaban dia? Minta kajian ilmu tahrid, jarah, dan ta'dil. Subhanallah. Diketawain sama ustadznya. Subhanallah. Seandainya kalian belajar itu lebih baik gak belajar sekalian. Ngapain buang-buang waktu? Gak akan ada manfaatnya. Ilmu tahrij, ilmu jarah dan ta'dil, itu ilmu pengembangan mustalah hadis. Sedangkan mustalah hadisnya aja gak mudeng. Nah, bagaimana dia mau belajar ilmu jarah dan ta'dil dan ilmu tahrij padahal mustalahat dalam ilmu hadis dia gak paham. Apa itu nanti makna thiqah, apa itu nanti makna ini, dia gak paham. Dan itu gak mungkin. Daripada buang-buang waktu belajar, buang-buang waktu ngajar, lebih baik sekalian gak belajar kalau memang itu yang diinginkan. Terkadang ya ikhwan, ada orang itu yang menginginkan mendapatkan sesuatu jauh sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia ingin menginginkan sesuatu itu, maka dia ilmu itu gak akan faham dan dia pun tidak akan mendapatkan ilmu yang ada di bawahnya. Para ulama kita mengatakan, man ista'jala syai'a qabla awanih 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Fakam min talibi ilmin, betapa banyak seorang penuntut ilmu. Kana yura fi halakat, dulunya dia itu terlihat dalam halakah-halakah ilmu. Yuzahimu tullab al-ilm, dia berdesak-desakan dengan para penuntut ilmu yang lainnya untuk belajar. Fama hiya illa muddatun qasiratun, tidaklah dia kecuali waktu yang pendek. Hatta bada'a fit taghayyur, sehingga dia mulai berubah. Summa qata'a bil kulliyah, kemudian dia putus dari belajar secara total. Wassababu, dan sebabnya, annahu sara fi tariqin la yastati'u an yaqata'ahu illa bi umurin mazala yaftaqiduha. Sebabnya adalah dia itu berjalan di sebuah jalan La yastati an yaqta'ahu, dia tidak bisa untuk melewatinya, mengarunginya. Illa bi umurin ma zala yaftaqiduha, kecuali dengan beberapa perkara yang dia masih belum mendapatkannya. Gambarnya kayak tadi, ikhwan. Orang kepingin belajar tahrij, kepingin bisa tahrij dan jarh dan ta'dil. Itu enggak mungkin kecuali sebelumnya sudah belajar apa? Mustalah. Ilmu mustalah hadis. Dan itu pun tidak mungkin kecuali sebelumnya belajar bahasa Arab. Belajar Arab, yani mukhtarah dulu, kemudian mulakhos, kemudian selesai, sudah bisa baca kitab, baru kemudian belajar mustalah. Setelah belajar mustalah, baru kemudian kalau meneruskan ke ilmu jarah wa ta'dil. 5 tahun lagi ya, akhi, kamu belajar jarah wa ta'dil. Gitu ya. Adapun sekarang, yani, maka nanti dipaksakan belajar juga, hasilnya, bahasa Arab dia gak paham, karena gak belajar. Gitu ya. Mustalah hadis, dia gak paham, karena gak belajar. Ilmu tahrij, jarah dan ta'dil pun gak paham, karena gak ada pondasi. Ini karena gak punya pondasi. Maka, itu yang diinginkan oleh Syekh di sini. Terkadang orang itu sebabnya futur dari belajar. Dia tidak bisa meneruskan belajar. Kenapa? Karena jalan yang dia tempuh salah. Yaitu, dia memaksakan diri untuk mendapatkan satu ilmu yang dia belum mempunyai pondasi-pondasinya. Akhirnya di kelas bengong. Daripada bengong, akhirnya tidur. Yani kalau sudah tidur, gak faham. Besok daripada datang gak faham, enaknya di rumah. Akhirnya putus sudah, gak belajar. Akhirnya putus sudah gak belajar. Maka penting yang namanya skala prioritas. Dari mana kita belajar, kemana kita meneruskan, dan ke arah mana yang kita inginkan. Wa ilaika ba'dhul amthilati allati tubayyinu laka hadha. Dan inilah beberapa contoh, sebagian contoh yang akan menjelaskan kepadamu perkara ini. Qala Abu Ja'far. Berkata Al-Imam Abu Ja'far. Dakhaltu ala Abi Abdullah. Saya masuk menemui Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Abu Abdullah. Fakultu, maka saya pun mengatakan, atawaddau bima'in nawrah. Apakah kamu mau yakni dengan berwudu dengan air kembang? Air kembang ya, khuan, air perasan kembang. Faqala ma uhibbu dhalik. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak menyenangi hal itu. Qultu atawaddau bima'il baqilla, apakah saya boleh untuk berwudu dengan air baqilla? Baqilla itu semacam labu. Jadi melon, labu, timun itu kalau dibelah itu kadang-kadang ada airnya. Di dalamnya itu ada air. Bukan air kecemplungan melon, bukan ya. Melon itu kalau dibelah, semangka itu melon, yani timun dan sejenis itu baqilla. Itu kalau dibelah kadang-kadang keluar air. Lah air itu kalau banyak itu bisa dipakai wudu. Ini. Apakah saya boleh yani untuk berwudu dengan air itu? Jawab Imam Ahmad, ma uhibbu dzalik. Saya tidak menginginkan hal itu. Saya tidak senang orang berwudu dengan hal itu. Maksudnya beliau tidak mengizinkan. Kultu, saya pun mengatakan, atawaddau bima'il wart, apakah saya boleh berwudu dengan air kembang? Qala ma uhibbu dzalik. Faqumt, berkata Abu Ja'far, maka saya pun berdiri. Fata'allaqa bi tsaubi, kemudian Imam Ahmad memegang menarik bajuku. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ishtaqul idza dakhalta al-masjid. Apa yang kamu katakan? Ishaqwan itu singkatan ayyu syai. Itu sekarang menjadi bahasa pasaran. Jadi itu sekarang sudah menjadi bahasa pasaran. Ishtakul idza dakhalta al-masjid. Apa yang kamu katakan kalau kamu masuk masjid? Fasakat, saya diam enggak usah jawab. Qultu wa ishtakul idza kharajta min al-masjid. Apa yang kamu katakan jika keluar masjid? Fasakat, maka saya pun diam enggak usah jawab. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, idhab fata'allam hadha. Pergilah kamu, belajarlah ini dulu, baru belajar yang tadi. Maksudnya ya ikhwan, doa masuk keluar masjid, yang itu sehari minimalnya 5 kali, gak pecus. Gitu. Ngapain membahas masalah yang jarang terjadi. Orang, yani kalau sampai terpaksa wudu dengan air melon, itu jarang-jarang. Gambarannya, gambarnya ya, kawan. Orang nggak ada air, di hadapan dia ada buah melon atau tayamum. Atau gambaran kita bukan melon, nah, degan dah, udah degan. Ada orang bawa degan ke tempat yang untuk safar gitu ya. Kemudian dia enggak menemukan air. Mau sholat, di hadapan dia ada dua kemungkinan. Tayamum atau air degan. Apa yang harus dilakukan? Jadi, kasus-kasus semacam ini kan jarang. Gitu. Ngapain kita itu ribut dengan masalah-masalah yang jarang padahal perkara harian? Ini tidak. Ini diketahui. Mirip-mirip dengan pertanyaan sebagian ikhwah, ya Ustaz, kalau saya sampai tinggal di matahari, sholatnya gimana ya? Sampai dulu ke matahari, yakin kamu mati? Kalau sampai di bulan, kira-kira sholatnya gimana ya? Gak usah ngomong sholat di bulan. Ini sholat aja di bumi. Gitu. Apakah kamu sudah menguasai hukum sholat di bumi sehingga harus bahas sholat di bulan? Gitu. Nyampe bulannya aja belum tentu. Jadi, ngapain bahas? Ini yang semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu ya, akhwan, itu dibahas dalam masalah-masalah perincian. Karena kayak dalam masalah fikih misalkan, pembahasan pertama ilmu dasar, pendasaran. Setelah itu pengembangan. Kalau sudah sampai pada tingkatan yang ketiga, silahkan bahas masalah sholat di matahari, sholat di bulan, gitu. Jadi kalau saya Ustaz, kalau saya itu punya pesawat pribadi helikopter, kemudian saya itu berhenti tepat di atas Ka'bah, kira-kira sholatnya gimana ya? Misalkan gitu. Ya, masalah-masalah semacam itu oke lah dibahas, gak masalah. Gitu. Tapi nanti, kalau ilmu fikih Anda sudah level yang ketiga, bukan level pertengahan, bukan level dasar. Kalau ilmu dasar fikih sudah dikuasai, masuk pada pengembangannya, ilmu pengembangan fikih yang kedua, itu sudah dikuasai, masuk pada pengembangan fikih yang ketiga, sudah fikih yang mapan, silahkan bahas-bahas itu. Tapi kemudian santri mutawasit, ya, santri iqdatul wuhawi, santri tahossus, bahas-bahas semacam itu, emang pernah terjadi. Gitu loh. Emang pernah terjadi. Kalaulah terjadi, itu paling satu di antara 1 miliar manusia yang melakukannya. Satu kejadian di antara 1 miliar manusia yang melakukan hal-hal tersebut. Itu namanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang dia itu terkadang tidak butuh untuk melakukannya. Tapi dia tinggalkan perkara-perkara besar yang tiap hari dia melakukannya. Baik. Wahadar rajul, orang ini, bada'a tariqahu bisu'al, dia memulai belajarnya dengan cara bertanya, an masaila qad takunu nadiratan, tentang permasalahan yang itu jarang terjadi. Wa taraka ma huwa aham wa aula, dan dia meninggalkan apa yang lebih penting dan apa yang lebih utama. Wa kadzalika ja'a rajulun, dan demikian juga datanglah seseorang. Wa kana nabilan kabiral lihyah, orang ini orangnya mulia, lihyahnya lebat, penampilannya kayak penampilan seorang syekh besar. Ila majlisil A'mash, pada majlis al-imam A'mash. Fasa'alahu an mas'alatin khafifatin fis salati, dia bertanya tentang masalah yang sangat remeh dalam hukum salat. Faqala ar-rawi, maka rawi mengatakan, faltafata ilaina A'mash, A'mash pun bertanya, menoleh kepada kita. Faqala unzur ilaih, lihat orang ini, lihyatuhu tatahammalu hifdha 4000 hadith, jenggotnya itu mampu untuk menghafal 4000 hadis. Kan lembut gitu ya, penampilannya penampilan syekh kabir. Wa mas'alatuhu mas'alatu sibyanil kuttab, pertanyaannya pertanyaan anak-anak TPA. Kuttab ya akhwan, kuttab itu adalah satu tempat belajar di emperan masjid untuk belajar baca tulis matematika. Itu kuttab. Ya sekarang TPA. Jadi para ulama kita sebelum belajar semuanya melewati masa katatib, melewati masa kutab. Belajar baca, belajar membaca tulisan, belajar nulis imla, sama belajar matematika. Bukan matematika sampai cos in yang lain-lain itu ya, kon itu enggak mudeng itu. Matematika sekedar bisa untuk hitung, yakni kurangi, menghitung, mengalikan, membagi, karena itu pendasaran ilmu faraid. Enggak mungkin orang faham ilmu zakat dan faraid kecuali dengan matematika dasar. Setelah itu barulah mulai mereka menghafalkan Al-Quran, kemudian menghafalkan hadis, kemudian yang lain. Ya bahasa kita sekarang kutab itu apa? TPA, gitu ya. Lihyahnya, yang seharusnya dia sudah hafal 4.000 hadis. Pertanyaannya, pertanyaan anak-anak TPA. Gitu. Ini ya, Ikhwan, jangan langsung antum terapkan pada semua orang yang lihyahnya lebut ya, Ikhwan. Ini di zaman A'mash. Di zaman tatkala itu penuntut ilmu ini menyebar di mana-mana. Orang kalau sudah tua, sudah besar, kemudian enggak punya ilmu yang mapan, itu aib di zaman itu. Maka beliau mencela orang ini. Kamu sudah gede lihyahmu, lebet, enggak ngerti apa-apa. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang jangan ya, Kwan. Kondisi berubah. Kondisi berubah. Jadi kondisi sekarang kita benar-benar berubah. Muhammad al-Imam Muhammad Amin Syinkiti rahimahullah boleh mengatakan di negeri kami Mauritania, di negeri kami Mauritania, anak umur 15 tahun belum menghafal Al-Quran itu orang tuanya malu dan anaknya merasa malu sekali, aib di negeri dia. Dan beliau hidup abad sebelum kita. Jadi anak umur 15 tahun gak hafal Al-Quran itu malu. Kayak kita anak umur 15 tahun gak hafal Al-Fatihah. Malu. Orang tuanya malu, anaknya malu. Gitu. Lah kalau negeri semacam itu, anak umur, gitu ya, orang ya, umur 30 tahun, gak hafal juz amma. Jadi celah gak masalah, karena memang negerinya, negeri ulama. Adapun di negeri kita terapkan gitu, bubar ya, kawan. Ini kenapa? Banyak orang yang penampilannya mendahului ilmunya. Penampilannya mendahului ilmunya. Kenal ngaji baru sebulan yang lalu, subhanallah, penampilan berubah drastis. Gitu ya, berubah drastis. Celana langsung cingkrang. Jadi baju langsung turun. Gitu ya. Kemudian nyanyi rambut langsung berubah. Lihyah langsung panjang, gitu ya. Langsung panjang. Sebulan yang lalu baru kenal ngaji, taubat itu sebulan yang lalu. Dia kemudian masuk ke majelis ilmu, ditanya sama ustaznya pakai bahasa Arab, bengong. Kenapa enggak paham apa-apa ya, baru sebulan yang lalu belajar. Baru bulan yang lalu ngaji. Itu pemandangan wajar di negeri kita. Jadi itu pemandangan wajar. Maka kondisi yang menentukan kondisi berubah. Amash di negeri para ulama. Makanya beliau melakukan ini hal itu. Ini beliau melakukan ini hal itu. Mirip-mirip cerita ini dengan ceritanya Abu Hanifah rahimahullahu taala tatkala beliau di Masjid Kufah. Beliau adalah Syekh Kufah, Masjid Kufah. Murid-muridnya bagi Abu Hanifah adalah kayak anak-anaknya. Sehingga kalau beliau belajar ngajar itu sembarangan duduknya. Ya kadang-kadang leye-leye, kenal leye-leye enggak? Kakinya selonjor. Dia itu sambil dia sandaran, sambil ya penampilannya enggak kayak duduk di majelis resmi gitu. Karena murid-muridnya di hadapan beliau adalah anak-anaknya. Ya kayak duduk di hadapan anak-anaknya nyantai gitu. Datanglah ke tempat beliau seorang yang berpakaian-pakaian ulama. Kan beda toh pakaiannya orang nongkrong di alun-alun dengan pakaian ulama itu beda jelas gitu ya. Datang seorang memakai pakaian ulama, penampilannya subhanallah. Abu Hanifah langsung keder, takinya ditekuk, duduk resmi gitu ya. Duduk anteng itu ngajar tentang masalah waktu-waktu salat. Bahwasanya waktu salat kalau maghrib matahari tenggelam ini gitu ya. Selesai kajian, tamu tadi undang tadi mengatakan, ya Syekh, mau bertanya. Abu Hanifah sudah keder. Subhanallah, iya apa gitu ya. Dia mengatakan, ya Syekh, Anda tadi mengatakan bahwasanya kalau matahari tenggelam telah datang waktu maghrib. Bagaimana seandainya ada kejadian sudah datang waktu maghrib tapi matahari belum tenggelam? Diketahui sama Abu Hanifah, kakinya sudah selonjorkan, laya-laya kembali. Subhanallah gitu. Ternyata ini penampilan Anda tidak sejalan dengan ilmu yang dimiliki. Sudah dikatakan di awal bahwasanya kalau tenggelam matahari datang waktu maghrib, berarti enggak mungkin yang datang waktu maghrib sebelum tenggelamnya matahari. Kenapa kemudian ditanya? Ini bagaimana kalau salat maghrib sudah datang waktunya tapi matahari belum tenggelam? Itu enggak bisa digambarkan di zaman Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tapi ya ikhwan, pertanyaan itu bisa digambarkan sekarang. Apa itu? Di atas pesawat. Kalau di bawah ini di bumi, sudah maghrib. Tapi karena kita di atas mendung, matahari masih kelihatan. Itu pertanyaan itu mungkin diajukan. Apa hukum orang di atas pesawat yang dengan jam di bumi sudah maghrib, tapi matahari masih jelas nampak di hadapan dia? Bolehkah dia sholat maghrib atau tidak? Apa jawabannya? Tidak. Karena patokan bukan jam tapi matahari. Wallahualam. Ya. Mana tadi? Fahadar rajul awhala fi amrin. Orang ini, beliau itu menyibukkan diri dengan satu perkara. Wa taraka ma huwa aham min dzalikal amr. Dia meninggalkan perkara yang jauh lebih penting daripada perkara itu. Wa hadza mimma yu'abu bihi thullabul ilm. Dan ini yang dicela bagi seorang penuntut ilmu. Dakhala Ibnu Jurayj. Masuk al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullah ila majlis Atha ibn Sa'ib. Pada majlisnya Imam Atha ibn Sa'ib fi awwali talabihi lil ilm. Tatkala pertama kali al-Imam Ibnu Jurayj baru belajar. Al-Imam Ibnu Jurayj ikhwan salah satu perawi sahih Bukhari. Salah satu imam ahli hadis ternama. Di awal-awal belajar, dia belajar kepada al-Imam Atha ibn Sa'ib. Wa kana fil majlis Abu Umair. Di majlis itu tatkala itu ada al-Imam Abu Umair ahadul a'immah, salah satu ulama. Faqal, maka Abu Umair mengatakan qara'tal Qur'an? Kamu sudah bisa membaca Al-Qur'an? Yani qultu la, belum. Fadhhab faqra'hu tsumma talubul ilm. Pergi belajar membaca, menghafalkan Al-Qur'an, baru belajar ilmu. Karena masih kecil. Fadhhabtu faghabbartu zamanan hatta qara'tu al-Qur'an. Saya pun pergi. Saya harus menghabiskan waktu, beberapa waktu untuk membaca Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an. Tsumma jiltu Atha wa indahu Abdullah. Saya pun datang kembali kepada Imam Atha dan tatkala itu di dekat Atha ada Abdullah. Faqal, maka Abdullah mengatakan, qara'tal fariidhah? Apakah kamu sudah mempelajari fariidhah? Yani ilmu faraid. Penasaran. Qultu la, belum. Qal fata'allam al-fariidhah tsumma talabul ilm. Fatalabtu al-fariidhah. Saya pun belajarnya, kemudian saya pun belajarlah ilmu faraid, kemudian belajarlah ilmu. Tsumma ji'tu, kemudian saya pun datang. Maka beliau mengatakan al-an fatlubul ilm. Sekarang barulah kamu silakan belajar. Falazimtu ata'an sab'a asyrata sana. Saya pun mulazamah belajar kepada Atha selama 17 tahun. Fadallahu ala hadhihi al-asya, maka beliau menunjukkan pada perkara-perkara ini al-aulawiyah, yani al-awwaliyah fi qabla talab, yang pertama kali dikerjakan, dipelajari sebelum belajar. Waja'a al-Imam Ibn Wahb, al-Imam Ibn Wahab datang ila Malik ibn Anas, kepada Malik ibn Anas. Faqal, maka beliau mengatakan ma taqulu fi talabil ilm, apa yang engkau katakan dalam menuntut ilmu? Qal, maka beliau mengatakan hasanun jamil, yani baik dan indah, baik. Lakin unzur alladhi yalzamuka min hini tusbih ila antumsi falzamhu. Namun perhatikan apa yang menjadi kewajibanmu dari awal pagi sampai sore, kemudian kerjakanlah. Semua ini akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting yang selalu kita kerjakan itu yang kita belajari. Dari mulai awal bangun tidur, pertama gambarannya ya Huan, yang kita kerjakan harian itu jangan dijadikan prioritas nomor dua, jadikan itu prioritas yang pertama. Apa itu? Doa bangun tidur, kemudian doa masuk WC, adab-adab, qadaul hajah, doa keluar WC, tata cara sholat, dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan kita yang kita lakukan harian, maka itu jangan sampai tidak kita ketahui padahal kita sudah belajar ilmu yang lain. Karena sesuatu yang kita kerjakan harian selayaknya lebih ini untuk kita ketahui. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, nasihat ana juga bagi para asatidzah. Kalau mengajarkan kepada anak-anak itu lihat siapa yang ada di hadapan kita. Kalau dia itu anak SD, setahfid misalkan, kerjakan yang bisa mereka lakukan. Ajarkan yang bisa mereka lakukan. Yang pas untuk umur mereka. Kemudian nanti baru dikembangkan, baru dikembangkan pada yang selanjutnya. Gambarannya para ikhwah, doa sujud itu ada berapa? Hah? Banyak, 5 atau 6. Macam-macam ya, macam-macam doanya itu banyak. Doa iftitah ada berapa macam? Banyak. Gitu. Kalau pada waktu kita ngajarkan doa SD, anak SD, apa? Doa sujud. Enggak perlu doa sujud pertama, doa sujud kedua, doa sujud ketiga, doa sujud keempat. Ustadznya aja lo gak paham, gak hafal. Gitu. Ustadznya aja lo gak hafal. Gitu. Jadi doa sujud keempat, doa sujud kelima, enggak. Anak SD cukupkan satu yang biasa dikerjakan di masyarakat dan pendek. Apa itu? Mungkin subhanallah, mungkin subhanakallahumma, selesai. Adapun doa panjang, lebar, doa sujud pertama, doa sujud kedua, doa sujud ketiga, ustadznya aja enggak hafal. Ini ustadznya aja enggak hafal. Contoh yang lain, kalau ngajarkan fikih untuk NSD enggak usah memasuki area khilaf. Para anak-anak sekalian, para ulama berselisih tentang masalah hukum salat jamaah. Khilaf, khilafiyah. Khilaf itu pakanan apa ustaz? Kan itu nanti anak SD ya. Enggak usah. Ini, enggak usah. Ngajarkan sirah nabawiyah pada anak SD, jangan katakan nasabnya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu panjang dan nasab beliau berhenti sampai Adnan. Itu ustadznya aja nggak hafal itu. Ustadznya nggak hafal. Anak SD cukupkan diri dengan mengatakan anak-anak sekalian, nama dari Rasul kita Muhammad, bapaknya namanya Abdullah Muhammad bin Abdullah, cukup. Ini. Ibu beliau namanya Aminah bintu Wahab. Cukup ya sampai di situ. Karena apa? Pelajaran sirah nabawiyah di SD diajarkan, di mutawasit diajarkan, di Ali nanti diajarkan. Sirah nabawiyah sampai doktoral sekalipun yang dipelajari adalah dari Rasulullah sebelum lahir sampai beliau wafat, enggak keluar dari itu sirah nabawiyah. Sampai Anda seorang profesor sekalipun belajar sirah nabawiyah itu. Maka jangan disamakan tingkatan. Kalau sudah mutawasiat, lanjutkan pada kakek dan kakeknya. Nama Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Atau kalau bisa diteruskan, satu lagi. Itu terus sampai kemudian tingkat yang di atasnya. Dan begitu ya, Khwan. Yani kita mengajarkan kepada anak-anak pada umur-umur yang mereka mampu untuk melakukan, yani untuk memahami yani hal tersebut. Sehingga tidak terjadi timpang tindih dalam belajar. Yaitu sesuatu, yaitu yang seharusnya belum waktunya diajarkan, sudah diajarkan. Sesuatu yang seharusnya sudah diajarkan, ini belum diajarkan. Wallahu a'lam. Contoh belajar nahwu. Belajar nahwu ya, Ikhwan. Antum tahu kenapa mukoror kita itu semacam yang ada di mahat. Anak-anak mutawasit mukorornya itu pakai apa antum? Tashil ya. Tashil. Kemudian di atasnya mukhtarat. Di atasnya mulakhos, gitu ya. Di tashil itu atau di mukhtarat itu ada banyak masalah-masalah fikih yang kita buang. Sengaja, bukan karena lupa, sengaja. Sengaja. Contoh membuat musanna, membuat isim musanna, gitu ya. Menambah apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Itu aja kan yang ada di mukhtarat. Enggak lebih daripada itu. Antum sebagai ustaz jangan nambahi. Ini masih kurang. Seharusnya ada perinciannya. Kalau mangkus, kalau mamdud. Ngapain ya? Itu nanti dipelajari di level berikutnya. Sekarang yang penting anak itu faham. Sementing ikhwah itu faham dengan kondisi yang ada pada kitab itu. Karena memang kitab itu dibuat level dan berderajat. Oleh karena itu, hal ini namanya aulawiyat. Jadi tingkatan-tingkatan dalam mempelajari ilmu agama. Walidha, oleh karena itu. Fa'inna ba'adatullah bil'ilm, sebagian menuntut ilmu, idha dhakartahu bi'umur. Apabila engkau ingatkan dia dalam beberapa perkara, yara annaka tastasghiruhu. Engkau melihat bahwasanya engkau menganggapnya remeh. Wa annaka tuhakiru min sya'nih. Engkau meremehkan perkaranya. Wala syakka anna hadha madkhal li syaitan. Tidak ragu-ragu bahwasanya ini adalah tempat masuknya syaitan. Alaysa minal aibi ala ba'di talabatil ilm. Bukankah termasuk aib pada sebagian menuntut ilmu, annahum yajhaluna umuran tamurru alaihim fil yawmi wal lailati khamsa marrat. mereka tidak faham perkara-perkara yang melewati mereka atau yang mereka lewati sehari semalam sebanyak 5 kali. Wallahu a'lam. Jadi ini perkara penting yang harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu ikhwani muslimin Allah Subhanahu wa taala, hal ini insyaallah nanti dalam pertemuan depan kita akan lihat dari mana kita harus mulai belajar. Yani terutama ini bagi ikhwah yang tidak terkait dengan kelas. Adapun antum yang terkait dengan kelas, insyaallah kurikulum kita yang kita susun itu sudah ijtihad yang kita buat sematang mungkin. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Tapi dalam kajian-kajian terbuka, dalam belajar-belajar tersendiri, maka itu perlu tuntunan dan perlu untuk dituntun dari mana kita belajar, kemana kita akan mengarahkan yani hari-hari mendatang dalam kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu agama. Wallahu a'lam. Afan, saat anak mau tanya, anak punya, anak pernah disuruh oleh ikhwan untuk mengajari bahasa Arab, tapi ikhwannya itu ada yang masih bujangan dan bapak-bapak. Tapi yang bapak-bapak itu, tapi yang banyak bapak-bapak, apakah anak harus mengajarinya? Tidak, syukron. Tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya sudah kakek-kakek gitu ya, itu gak perlu. Ini lihat gak perlu. Tapi kalau masih umur-umur 30, umur-umur 40, yang mereka memang menyempatkan waktu jadi untuk bisa belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, ajari mereka. Tapi tetap tekankan bahwasanya kita belajar agama dengan bahasa Arab, sekaligus jangan lupakan untuk belajar-belajar yang ilmu-ilmu yang lainnya dalam majelis-majelis yang lain. Wallahu alam, insyaallah ini yang kita belajar pada saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.